Ia memperhadapkan bagaimana salib Kristus dikatakan menjadi kebodohan bagi orang Yunani yang sangat amat mengandalkan logikanya untuk membedah pekerjaan Allah, tetapi sekaligus menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi yang sangat mengandalkan tanda-tanda agama untuk mengerti kerajaan sorga. Dua-duanya ditolak Tuhan. Salib dikatakan kebodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi orang Yahudi. Nah, kemudian pasal 2, bagaimana Paulus berbicara tentang hikmat Allah, bagaimana hikmat datang dari Roh. Bahwa apa yang bisa dipahami oleh manusia pada dirinya, maka Rohnya lah yang mengerti, artinya dialah yang mengerti dirinya, kan tidak yang lainnya. Maka begitu pula Allah. Oleh karena itu ada satu pemahaman yang sangat menarik. Bagaimana kita bisa mengerti Allah kecuali Allah itu sendiri? Maka apa yang kita mengerti tentang Allah hanyalah apa yang Allah katakan dalam firman. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus tentang hikmat dan bagaimana bahwa penguasa-penguasa dunia ini akan ditiadakan, tetapi bagaimana sebaliknya hikmat Allah yang tersembunyi, ya, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi orang yang percaya. Jadi dengan segera orang-orang yang tidak percaya, yang oposite kepada Allah, mereka akan terlempar dan tidak pernah bisa mengerti, menangkap maksud Allah sepenuhnya. Tetapi bagi mereka yang berkenan kepada Allah, hidup di dalam pemeliharaan Allah, mereka akan mengerti apa-apa yang menjadi kehendak Allah bagi mereka. Rahasia-rahasia yang disembunyikan akan disingkapkan. Maka dengan segera kita diajak oleh Paulus untuk memahami sebuah hikmat luar biasa. Yaitu, bagaimana kita dapat mengerti kehendak Allah? Hanya kalau Allah membukakannya, memberikan hikmat pada kita. Bagaimana Allah membuka dan memberikannya kepada kita? Hanya kalau kita hidup berkenan dan dekat kepadanya. Gampang ya? Nah, oleh karena itu memang tidak semua orang yang menyebut diri Kristen akan mengerti itu. Karena itu tidak heran kalau membaca Alkitab, ada satu orang baca larinya ke ujung langit. Satu orang baca baru kita pahami makna yang sesungguhnya. Kenapa? Yang satu baca nafsir seenaknya. Ayat Alkitab dipakai dan ditafsir seturut seleranya untuk memenuhi ambisi dan apa yang menjadi agenda pribadinya. Yang satu menaklukkan dirinya, tunduk dan belajar memahami Alkitab. Ia belajar dan mengerti, barulah dia mampu untuk menjalani sesuai kehendak Tuhan. Akibatnya, banyak kali orang bilang, wah, Alkitab luar biasa ya. Ada satu bagian orang bisa khotbah beda-beda loh. Wah, itu luar biasa. Nanti dulu. Itu luar binasa atau luar binasa. Kenapa? Karena kalau satu ayat Alkitab, si A bilang artinya B, si C bilang artinya D, lalu yang satu lagi bilang amin dan demin, saudara, tidak mungkin arti itu bertolak belakang. Firman dari Allah yang satu artinya satu, tapi aplikasinya macam-macam. Jadi bedakan dulu. Maksudnya cuma satu, aplikasinya macam-macam, tergantung di mana kita ada dan situasi apa. Nah, bagaimana Alkitab yang punya satu arti itu berbicara, ini yang perlu. Jadi jangan saudara membuat tidak ada batas lalu bisa seenaknya semua lah. Kalau begitu kacau-kacau pun akan ada yang bilang, oh, ini pimpinan Roh Tuhan. Lalu semua bilang pimpinan Roh Tuhan, tapi bertolak belakang artinya. Masa iya satu firman itu bertolak belakang? Yang benar saja tuh. Pasti ada salah satu omong benar, satu omong salah, kan begitu. Karena itu menjadi amat sangat penting kita untuk jujur dalam memahami kebenaran Alkitab. Amat sangat penting kita jujur untuk mengerti apa sejatinya yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kebenaran-kebenaran prinsipil itu dikatakan dan diungkapkan. Begitulah Paulus menggambarkan kepada orang di Korintus. Betapa sebagai orang-orang pilihan kita mendapatkan rahasia surga karena disampaikan Allah lewat mulut para nabinya. Oleh karena itulah orang-orang di kolong langit ini, tidak ada dari penguasa langit ini yang mengenal Allah yang hidup. Sebab kalau mereka mengenalnya, pasti mereka tidak menyalibkan Tuhan Yesus. Ini mengingatkan penyalipan Tuhan Yesus oleh para pemimpin agama. Padahal agama mereka jelas. Mereka hamba-hamba ahli-ahlinya hukum Taurat. Tapi perilaku mereka juga jelas. Mereka penjahat yang luar biasa. Maka kalau saya bilang tadi, mereka itu jelas mungkin pendeta-pendeta yang mengerti kitab suci. Tapi perilaku mereka jelas penipu-penipu yang sangat mempermalukan bahkan dirinya sendiri. Bisa kan? Nah, oleh karena itu ada ayat Alkitab bilang pohon dikenal dari buahnya. Terserah apa katanya, terserah bagaimana khotbahnya, tapi bagaimana hidupnya. Bagaimana seorang bisa berkata dia diberkati menggembalakan jemaat, tapi menggembalakan keluarga saja tak berdaya. Bagaimana seorang bisa dikatakan begitu hebatnya diliputi kuasa Tuhan, tapi penguasaan diri tak punya. Nah, ini harus menjadi alat ukur bagi kita semua. Saya selalu bercermin dan sadar diri berapa banyak yang kurang dan terus belajar membenahi diri supaya boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pergumulan tak sederhana. Dan pergumulan yang saya sadari tidak akan berhenti selama usia dan godaan-godaan yang akan datang silih berganti. Itu kenyataan kehidupan. Karena itulah memohon pada belas kasihan Tuhan, percaya pada pimpinan Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita dari berbagai pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang dunia tidak pernah mampu mengenal Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mereka salibkan. Lalu siapa yang bisa mengenalnya? Maka itulah ayat 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk siapa? Orang yang mengasihi dia. Apa itu? Ayat di atas sangat jelas. Kalau orang tahu yang dimaksud, tentu mereka tidak menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi kita diberikan oleh hal yang luar biasa. Yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dunia ini. Tidak pernah dilihat oleh siapa saja. Orang percaya melihatnya. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, orang percaya mendengarnya. Apa yang gak pernah timbul dalam hati manusia, dalam hati orang percaya ada timbul. Yaitu dia Yesus Kristus Tuhan yang dijanjikan. Mesias yang datang. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya 600-700 tahun yang lampau di dalam Yesaya yang tadi kita baca di pasal 64 ayat 4 dan 5. Karena itulah dikatakan kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi. Ya, karena siapa yang tahu soal Allah? Ya cuma Allah itu saja, dan Allah itu nyatakan kepada kita. Tentang apa yang tidak pernah didengar telinga tadi, yang tidak pernah dilihat mata tadi, apa itu? Kristus itu. Gambaran ini yang digambarkan Yesaya luar biasa. Karena itulah mereka melihat yang tak pernah dilihat, mendengar tak bisa didengar, lalu mereka pikir itu salah. Dan mereka membunuh, menyalibkan Yesus. Bersyukur orang percaya pada mereka dibungkakan, disingkapkan sehingga mereka menerima Kristus. Seperti penyamun di samping Yesus maupun kepala pasukan yang percaya dan berkata, sungguh dia ini anak Allah. Puji Tuhan. Di mana kita berada? Bagaimana kita memainkan peran kita? Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita berhati-hati supaya kita bisa menyikapi dengan tepat, saudara-saudaraku. Bagaimana seharusnya hidup kita itu kita lakoni? Bagaimana seharusnya semua itu kita jalani? Sehingga dengan demikian di dalam pergumulan kehidupan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki menjadi hidup yang benar. Maka ingatlah apa yang dikatakan di dalam Korintus. Bagaimana penguasa dunia gagal mengenal sang kebenaran. Tapi bagaimana orang-orang yang dikasih boleh mengenal dia yang tak pernah didengar telinga. Dia yang tak pernah dilihat mata. Dia yang tak pernah di dalam hati. Karena memang dia keberadaannya melewati apapun dalam hidup ini. Dia satu kali dan tidak ada dua kali peristiwanya. Dan dia satu-satunya, the only one dalam sejarah. Yesus Kristus. Itu maksudnya, saudaraku. Oleh karena itu, ketika kita memahami kebenaran ini, kalau kita baca lengkap ayat sebelum sesudah sangat jelas. Tetapi memang jadi miris juga ketika kemudian itu ayat disalah terjemahkan dengan cara yang justru merendahkan artinya. Kenapa? Karena selalu bilang, saudara jangan takut ada persoalan apapun, ada masalah apapun. Tuhan berjanji, bukan, bahwa Alkitab luar biasa, apa yang tidak dilihat mata kamu akan lihat. Apa yang tidak didengar telinga kamu akan dengar, akan ada pertolongan yang besar, akan ada mujizat yang hebat. Kamu akan sembuh, kamu anak kita. Kok lari kemana-mana ya? Saudara, soal sembuh, sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia, kesembuhan sudah ada. Dan dulu sekarang akan datang. Soal pertolongan, ya sebelum Taurat ada, Abraham ditolong Tuhan, Nuh pun ditolong Tuhan. Sudah ada dulu, sekarang, dan akan datang. Semuanya ada. Yang satu kali dan satu-satunya cuma kedatangan Kristus. Enggak ada dua kali itu. Kalau datang dua kali ya selesailah bumi ini. Itu namanya second coming. Jadi jangan menghibur orang dengan ayat ini. Lalu jangan juga mengatakan seakan-akan kita hebat karena akan melihat yang belum dilihat mata. Dengar apa yang belum dilihat tadinya. Lah kalau kamu orang percaya ya sudah. Bukan akan. Janji itu sudah digenapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jangan ini direndahkan, di downgrade sehingga dimaknakan pada hidup praktikal hari-hari. Ini soal Kristus satu-satunya. Peristiwa satu kali dan tidak terulang kembali. Hanya ada satu orang, tiada duanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Marilah kita menghargai Alkitab, menafsirkannya atau memahaminya seperti pesan Alkitab itu sendiri. Jangan membawanya lari terlalu jauh dari konteks yang semestinya sampai pada akhirnya. Kita salah menempatkan dan hanya memaksakan supaya dia cocok dengan selera kita. Itu bahaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup keberimanan kita sebagai orang percaya seharusnya menjadi hidup yang bisa kita pertanggungjawabkan sepenuhnya. Hidup kita mestinya menjadi saksi yang tak terbantah bagaimana Tuhan memelihara dan menolong kita dalam hari-hari kita. Biarlah kiranya dengan itu, dengan perjalanan itu, dengan pergumulan itu, kita bisa menjalani hidup yang sungguh-sungguh. Hidup yang boleh memperkenankan Tuhan. Inilah seharusnya menjadi semangat dan panggilan orang percaya supaya dimanapun, kapanpun, di pengiringan kita akan Tuhan, kita tetap berjalan di jalannya melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi amat sangat jelas bagaimana Paulus mengatakan penggenapan janji Allah telah genap dalam hidup orang percaya. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga. Sekarang orang percaya menyaksikannya. Jadi ingat ya, itu tentang kedatangan Yesus Kristus. Itu bukan tentang pertolongan kalau saudara sakit, bukan tentang penghiburan kalau saudara susah, bukan tentang kekayaan kalau saudara lagi miskin. Tolong jangan direndahkan. Ya, jadi jangan makna yang begitu dalam, begitu hebat tentang Kristus kita rendahkan hanya tentang kepentingan kita, kebutuhan kita. Tapi memang orang beragama adalah orang-orang yang sangat egois, yang sangat egosentris, sehingga apapun isu-isu Alkitab itu kalau penting tentang dia lah itu. Janganlah tentang yang lainnya, kira-kira begitu ya. Kita tidak bisa begitu, saudara-saudaraku. Oleh karena itu mari kita menaklukkan diri kita. Pertama, Alkitab sudah membuat perbedaan yang sangat prinsipil antara orang dunia dan orang percaya. Yang kedua, bagaimana orang dunia tidak pernah mengenal dia yang tidak pernah didengar telinga, dilihat mata, yaitu Yesus Kristus. Sehingga mereka menyalibkannya. Dan yang menyalibkan itu memang belajar Taurat. Karena mendengar tentang dia yang tidak pernah terlihat tidak sama dengan aktivitas keagamaan. Banyak gereja masa kini pun berteriak Yesus tapi menyalibkannya. Berteriak ajaran Yesus tapi membelokkannya. Bukankah Yesus berkata, bahkan ada yang mengaku bahwa diri Anda adalah nabi. Bukankah Yesus berkata, akan banyak dan memang ada banyak orang menyebut dialah nabi. Dialah yang akan memimpin ini itu di surga. Dialah yang hebat yang akan ada di surga dan seterusnya. Sampai membuat kita bingung. Bagaimana di surga kita sudah berkumpul dengan Tuhan Yesus, tapi ada yang memimpin ibadah di surga dan bukan Tuhan Yesus. Aduh, menakutkan sekali. Tapi memang tidak heran kalau kekacauan ini ada karena Alkitab sudah bilang. Menepuk dada bahwa dia adalah Mesias memang sudah ada. Tinggal tunggu waktu saja untuk kemudian telanjang bulat. Tetapi memang menyedihkan ada orang bilang saya, nah jemaat kalau banyak itu Pak, ternyata percaya aja. Ya memang pengikut setan lebih banyak daripada pengikut Tuhan. Emang saudara pikir yang menyalibkan Yesus jumlahnya lebih sedikit, lebih banyak daripada murid Yesus sendiri. Lalu murid Yesus lari semua pula lagi. Yang sungguh-sungguh kemudian baru bergerak balik. Bagaimana belajar melayani Tuhan. Nah, jadi bagi kita orang yang percaya, bersyukurlah kepada Tuhan karena dibukakan rahasianya. Bagi kita yang percaya, bersyukurlah kepada Tuhan karena dinyatakan kebenaran. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita mendapatkan apa yang tak didapatkan dunia. Membuat kita percaya dan berserah kepadanya Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Bersyukurlah karena kita boleh melihat yang tidak pernah dilihat oleh mata dunia. Bersyukurlah tidak pernah apa kita mendengar apa yang tidak pernah didengar oleh dunia. Kristus Yesus. Sehingga kita punya persekutuan pribadi dengannya, hidup di dalamnya untuk kemuliaan namanya. Bersyukurlah karena itu amat sangat indah. Tidakkah itu menyenangkan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Oleh karena itu saya pikir dalam pergumulan keimanan kita, di perjalanan yang kita lakukan, di hidup iman percaya kita, belajar mengerti kehendak Tuhan, hidup sepenuhnya untuk Tuhan harus selalu menjadi pengharapan yang utuh. Kita tidak boleh salah dalam melangkah. Kita harus sungguh-sungguh mengaktualisasi kehendak Allah. Kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Beginilah kehidupan kita di dalam iman percaya kita, sehingga hari demi hari hidup kita berkenan kepadanya untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudara, saya pikir ini menjadi satu bagian yang penting, satu bagian yang indah yang harus kita lakoni dalam hidup keimanan keseharian kita. Ini menjadi pergumulan menarik. Bagaimana kita merefleksikan iman percaya kita, sehingga iman percaya kita sungguh-sungguh menjadi iman yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, mari kita berpikir untuk memikirkan senantiasa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita memikirkan untuk selalu berjalan di jalannya, sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Inilah pergumulan kehidupan orang percaya yang harus kita jalani menjadi pertandingan, pertarungan keimanan kita. Betapa beruntungnya kita melihat yang gak pernah dilihat mata dunia ini, mendengar yang tidak pernah didengar telinga dunia ini. Kenapa? Karena kita orang percaya. Karena hebat luar biasa? Enggak, karena kita mendapat limpahan kasih karunia. Ini bukan tentang kau, tentang aku, tapi tentang Tuhan yang menyatakan kemurahan kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan yang hidup bukan. Berterima kasihlah betapa ajaibnya dia. Betapa dia melakukan hal yang luar biasa untuk kita. Nah, mari kita hidup di situ. Mari kita jalani itu supaya hidup kita terus dari waktu ke waktu seperti yang Tuhan mau. Dan hidup itu menjadi hidup yang penuh dengan gegap gempita kemenangan, saudara-saudaraku. Mari kita memahami ayat-ayat Alkitab dan tidak menyalahpahaminya, sehingga tanpa sengaja atau tanpa kita sadar kita justru mendowngrade maknanya. Biarkan dia di makna yang tetap, khususnya bagi pemimpin pujian. Kalau mengutip-utip ayat Alkitab, mungkin Anda dengar si A, si B, atau pendeta A, pendeta B bicara. Tapi hati-hati dulu ya. Mendingan sebelum kita ngutip apapun, baca lagi dulu konteksnya, baca lagi dulu teksnya, lihat atas, lihat bawah. Saya kira mudah setengah mati untuk ngerti ini kalau tidak mencopot begitu saja ayatnya, tapi membaca keseluruhan konteksnya. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah dipilih dan diperkenan oleh Tuhan, sehingga boleh menyaksikan sebuah rahasia besar yang merupakan rahasia surga. Sudah dibukakan bagi yang percaya. Yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga. Yesus Kristus, Tuhan hidup, telah datang menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Penebus dosa,